di dunia kerja. Relasi, sedikit keberuntungan, itu yang penting. IP emang buat orang yang gak punya keduanya. Apakah kau peduli jika ternyata ku jatuh hati? Apakah kau mau tahu jika ku jatuh hati padamu? Kali ini ku merasa cinta memaksaku untuk bicara. Berkali-kali ku coba mencoba bahasa itu cerminan kelas sosial, Dre. Topeng. Kalau pakai bahasa itu strata aku naik. Tak satu kata pun ku temui. Kali ini ku merasa cinta memaksaku untuk bicara. Kali ini ku merasa banget ya. Makanya kamu suka yang seperti ini.